Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam hari ini malam Ahad tanggal 27 Rabiul Tsani 1440 Hijriah atau tanggal 12 Desember 2020. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhul Manzumah Al-Baikuniyah fi Mustalah Al-Hadis yang ditulis oleh Baikuni Al-Baikuni yang meninggal tahun 80. Ya, 1080. Dan kita akan melanjutkan syarah dari Syekh Muhammad bin Sulaim Zain rahimahullah di halaman 38 PDF-nya. Nah, kemarin yang terakhir kita bahas itu adalah tentang dhabit. Tentang apa? Dhabit. Dhabit itu apa? Hah? Ayo. Kekuatan tetapnya hafalannya dari awal hingga akhir. Makanya yang disebutkan di sini kemarin kita membahas dhabit itu adalah walladzi yahfadzu ma rawa tahammulan wa ada'an. Anda bisa lihat di ini adalah rabit baina dars madhi wal hadir. Dhabit itu adalah nah walladzi yahfadzu ma rawa tahammulan wa ada'an. Jadi dia menghafal dengan apa yang apa-apa ya, menghafal apa-apa yang diambil periwayatannya kemudian sebagai bentuk tahammulan wa ada'an. Tahammulan maksudnya di sini adalah apa? Kemarin tahammulan apa? Ayo, San. Itu contohnya adalah di sini ayakuna. Ya, contohnya di sini. Nabihan yaqidhan 'inda tahdhitsi syaikh lil hadithi fala takadu takhruju kalimatun min fami syaikh illa wa qad dhabataha wa hafidhaha wa hadha huwa tahammul. Jadi kalau tahammul itu adalah resistensi untuk tetap menghafal dengan hafalan yang sama. Kekuatan hafalan yang sama. Jadi resisten itu adalah tahan lama, Mas. Antum itu menghafalnya tahan lama. Seperti apa? Baterai. Jadi kalau antum misalnya membayangkan adalah baterai apa? Baterai alkalin. atau baterai orayo habis enggak. Basi itu loh. Salah. Dura apa? Hah? Durabel. Ya. Kalau yang dulu diperlihatkan pakai baterai-baterai yang seperti itu bisa jauh lebih kuat. Nah, ini sama. Durability-nya kuat. Ya, durability-nya kuat. Itu arti dari apa? Tahammulan. Jadi antum menghafal dengan hafalan yang sama. Bukan antum sekarang cepat hafal, besok ditanya bingung. Apa ini? Jawabannya lagi. Semua jawabannya adalah serba e. Maka ini adalah kalau dibilang adalah suara yang paling fahwas di dunia itu ketika seorang menjawab dengan e. Kemudian diem. Kemudian menunduk. Kemudian apa Ustaz? Masa lama. Besok lagi saya gak akan datang. Long Ustaz. Tidak seperti itu. Makanya disebutkan di sini wahada huwa tahammul. Sebagaimana kalau orang-orang ya orang-orang di sana ya di Timur Tengah ketika misalnya antum itu dicubit atau antum dipijit kemudian sakit ya kan? Nah antum dinasihati ya akhi tahammal tahammal syui tahammal maksudnya adalah kuatkan tahan tahan ya agar apa rasa sakit itu bisa dikuasai. Nah ini sama juga ketika meriwayatkan hadis seorang perawi hadis itu ada menghafal apa yang diambil periwayatannya dari gurunya dia mengambilnya apa tahammulan wa adaan tahammul artinya dia itu durability-nya resistensinya kuat tahan lama mas menghafalnya. Sedangkan ya di hal ada yaitu apa di sini ayakunan insan ladaihi ya ini kemarin penjelasannya tentang apa ada ya. Karena fala budda min adh-dhabti fi halaini fi halit tahammuli wa halil ada. Maka dalam dhabt kekuatan menghafal itu harus ada dua kondisi fi halit tahammul wa hal ada. Ya. Jadi ada itu artinya tidak banyak lupanya. Tidak banyak lupanya itu ada. Kalau tahammul itu adalah dia tidak terlena, tidak ada yang terluput sedikit pun. Paham sampai di sini? Bedanya sedikit. Tapi antum harus pahami. Maka disebutkan untuk definisinya dari dhabt itu adalah dhabt itu artinya apa? Huwallazi ya dhabitun. Huwallazi yahfadhu ma rawa tahammulan wa ada'an. Dia itu adalah yang menghafal apa yang diambil riwayat olehnya sebagai bentuk apa atau secara tahammulan wa adaan secara resistensinya kuat tahan lama ya tidak banyak luputnya wa adaan dan dalam melakukan hafalan itu tidak pernah atau tidak banyak lupanya. Paham sampai di sini? Nah. Makanya disebutkan di sini waddidu tobti. Sekarang kajian kita sekarang di sini sampai waddidu tobti. Huwa an yakuna al-insanu ladaihi ghaflah 'inda tahammuli aw an yakuna أن يكون كثير النسيان عند الأداء. Jadi ضد الضبط lawan dari ضبط kebalikan dari ضبط ya ضد الضبط lawan dari ضبط itu adalah أيكون الإنسان لديه غفلة عند التحمد. Seorang itu dia mempunyai keteledoran, ghaflah, kelalaian, keteledoran, inda tahammudi, ketika dia itu tahammud. Paham sampai sini? Sedangkan tahammud tadi apa? Ya, durability, resistensi dalam hal menghafal. Atau an yakuna kathiran nisyani. Jadi maksudnya di sini adalah an yakuna al-insanu kathiran nisyani. Takdirnya seperti itu, anda harus paham. Paham enggak? Maksud. Jadi takdirnya an yakuna al-insanu kathiran nisyani indal adai. Jadi seorang itu dia punya banyak lupanya ketika diharuskan untuk nyetor hafalannya, untuk nyetor hafalannya dia lupa, maka dia bukan dhabit, bukan apa dhabit. Nah, wala naqulu alla yansa liannana idza qulna innahu yushtaratu alla yansa lam na'khud ushra ma sahha 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam walakin al muradu alla yakuna kathiran nisyan. Fa in kana kathiran nisyani fa inna hadithahu la yakunu sahihan. Limada li ihtimali an yakuna qad nasiya والناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا لا عند التحمل ولا عند الأداء. فبعض الناس يرزقه الله فهما وحفظا جيدا بمجرد ما أن يسمع الكلمة إلا وقد تصورها وقد حفظها وضبطها تماما وأودعها الحافظة عنده على ما هي عليه تماما. وبعض الناس يفهم شيئا خطأ ثم يودع ما فهمه إلى الحافظة. نعم. Kita lihat di sini. Nih. Tadi ana ulangi tentang apa? Lawan dari dhabit itu apa? Ketika seorang itu banyak keteledorannya, banyak kelalaiannya. Ketika dia seharusnya menghafal, dia teledor tidak menghafal. Aw ayakuna katsiran nisyani 'indal ada. Atau dia itu terlalu banyak lupa ketika harusnya nyetor. Ya, nyetor hafalannya banyak lupa. Ini dhabitnya kurang. Ya, dobitnya kurang. Makanya di sini wala naqulu alla yansa, dan kita tidak katakan tidak boleh lupa. Tidak. Sebagaimana yang antum harus pahami bahwasanya an-nisyanu min akbari ni'amillahi lil insan. Bahwasanya lupa ini termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Kalau antum itu tidak punya rasa lupa, tidak punya lupa sama sekali, maka memori antum akan rusak. Karena jelas yang paling antum akan hafal adalah yang paling menyakitkan dari hidup antum. Ingat-ingat. Sedangkan yang menyenangkan itu mudah lupa. Atau tidak akan bertengger lama. Tidak akan bisa mencengkram di dalam sanubari kita. Artinya memori paling dalam kita di situ. Tapi ketika yang menyakitkan, yang menyedihkan, dan yang lainnya, itu membekas terus selama-lamanya. Nah, orang-orang yang punya kekuatan menghafal sesuatu yang menyakitkan seperti itu hidupnya pasti tidak pernah atau bahkan dikatakan jarang untuk bisa berlapang dada menerima orang lain apa adanya. Kok bisa Ustaz? Dia sering mendendam. Dia sering menyembunyikan apa yang menjadi ya tadi kesedihan dia, dendamnya dia, sesuatu yang menyakitkan. Sehingga ketika saatnya meletus atau ada kesempatan untuk kemudian menyalurkan apa yang menjadi unek-uneknya itu akan jauh lebih dahsyat daripada orang yang tidak pernah mendendam atau memendam. Paham dari sini? Makanya hati-hati dengan orang-orang yang pendiam. Itu sekali marah bisa jadi 3 kali lipat atau bahkan lebih dahsyat daripada orang yang biasa marah. Tapi ada juga di situ tafsilnya. Ada rinciannya. Orang yang sering marah karena sayang beda dengan orang yang marah karena ingin menjatuhkan. Paham gak di sini? Nah. Makanya disebutkan wala naqulu alla yansa. Kita tidak mengatakan tidak boleh lupa. Li'annana idza qulna. Kenapa? Karena kalau kita katakan innahu yushtaratu alla yansa, di sesungguhnya disyaratkan. Disyaratkan untuk apa? Untuk seorang yang punya dhabit, atau dia itu adalah dhabit, hafalannya kuat. Artinya apa? Alla yansa, tidak boleh lupa. Tidak. Lam na'khud usra ma sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita tidak mengambil apa? Lam na'khud usra ma sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di situ bahwasannya kata-kata kita tidak mengambil suatu yang apa? Tidak mengambil apa? Masoha ini Nabi Sosan. Kita tidak mengambil suatu yang suatu yang sulit dari apa yang sahih dari Nabi SAW. Walakinil murad alla yakuna, ya. Namun yang diinginkan di sini adalah apa? Katsiran nisyan. Sering lupa. Fa in kana katsiran nisyani fa inna hadithahu la yakunu sahihan. Kalau dia itu sering lupa, maka hadisnya itu tentunya tidak sahih. Limada? Kenapa tidak sahih? Lihtimali an yakuna qad nasiya. Karena ada kemungkinan bahwasanya dia itu bisa jadi lupa. Paham? Wan nasu yakhtalifuna fi hadha ikhtilafan kabiran. Dan orang itu berbeda pendapat tentang masalah ini, tentang apa? Tentang dhabit, kemudian banyaknya lupa, ini ada persisian yang sangat besar. Maksudnya apa? La inda tahammul wa la inda ada, bukan ketika dia itu menghafal atau dia itu nyetor, bukan. Ya. Fawadun nasi yarzukullahu fahman wa hifdan jayidan. Sebagian orang Allah memberikan rezeki berupa kefahaman dan ya hifat, hafalan yang bagus. Fa bi mujarradin ma an yasma al kalimata, bahkan ketika dia itu hanya mendengar satu kali satu kata, mendengar satu kata sekali, illa waqad tasawwaraha, dan dia itu bisa langsung mendeskripsikannya, langsung menghujam. Waqad hafizaha wa dhabataha tamaman, dia menghafalkannya dan dia menguatkan hafalan itu benar-benar sempurna. Wa auda'aha al-hafidha indahu, dan itu diletakkan posisinya apa? Menghujam dalam ingatannya. Ala ma hiya alaihi tamaman, apa yang seharusnya untuk diingat secara sempurna. Wa ba'dun nasi yafhamu syai'a khata'an, ada sebagian orang dia itu memahami sesuatu itu dengan pemahaman yang salah. Tsumma ya. Kemudian yuda'u ma fahimahu ila hafidho. Kemudian itu ya di istilahnya ketika antum itu menghafal salah, memahami salah, itu terus berproses dalam hafalan antum itu salah. Karena dimasukkan sebagaimana tadi. Ya. Ya, beliau mengatakan apa? Tak kira haya, haya alal falah, haya alas solah, haya alas solah, pakai ha. Ya, padahal itu apa? Ketika antum hafal, dalam hafalan antum itu apa? Haya, pakai ha, haya. Haya alas solah, haya alal falah. Padahal yang sahih adalah apa? Ha, pakai ha. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Beda nanti maknanya. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Ya. Paham sampai di sini? Nah, ini yang sering terjadi ketika orang menghafal kemudian memahami salah, itu hafalannya akan dibawa terus-menerus seperti itu. Paham sampai di sini? Nah, nah, jadi ketika orang memaknai dan memahami salah, maka salah pula dia nanti akan bertindak dalam hal yang menjadi konsekuensi apa yang menjadi hafalan salahnya tersebut. Nah, karena tentang hayya dan hayya. Hayya itu artinya di sini adalah yassarahu, mudahkan. Hayya, hayya. Ya. Atau hayya di sini adalah cepatlah, cepatlah. Hayya, hayya, hayya, hayya. Hayya. Cepatlah. Tapi di situ yang diinginkan bukan hayya, tapi hayya. Mari. Kalau hayya itu adalah asri. Cepat, cepat. Yallah, hayya, hayya, hayya. Ya. Jadi kalau itu bukan hayya, hayya, hayya. Hayya, hayya, hayya. Pakai ha. Tapi kalau ke ha, itu apa? Marilah. Nah. Ayo. Nah. Itu perbedaan antara apa? Hayya dan hayya. Nah, ini makanya yang susah itu adalah ketika itu antum memahami sesuatu kontekstualnya salah, tapi tidak ada yang membenarkan, dan itu berlangsung lama. Sama halnya dengan kondisi seseorang itu beragama, dari awal dia beragamanya salah dan dia meyakini bahwasanya beragama saya seperti ini. Dan ini saya sholat sedekapnya seperti ini, dari kecil saya kayak gini. Kok sekarang Anda ya lebih muda dari saya, itu menyalahkan. Apa yang saya lakukan sudah lebih dari ya puluhan tahun. Anda itu siapa? Anda masih bau kencur. Saya sudah lama hidupnya. Sudah banyak garamnya. Ya. Ini sering menjadi kronologis yang ironi. Bahasanya ironinya itu adalah ketika kita menyampaikan kebenaran, tapi bahasa kita salah. Karena kita salah dalam memahami, akhirnya tidak sampai apa yang diinginkan. Nah, lanjut lagi. Wa kadzalika nisyan. Nah, kadzalika nisyan. Begitu juga lupa. Maksudnya apa ini lupa? Makanya ada ikhtilaf ulama yang paling dahsyat. Apa mas? Tentang lupa jima pada bulan Ramadan. Para ulama mengatakan la yumkin ya waqa'an nisyan fil jima' inda Ramadan wal akhar fi imkaniyah la'ana al insan. Ada kemungkinan yang dilupa. Tapi kalau antum itu berpikir dengan logis, ya. Orang itu ketika ya ini bagi yang sudah nikah. Orang melakukan jima, apakah kemudian dia itu lupa? Gedek. Apa mas? Yang menggedek sesuatu ini. Allah. Ya. Ini yang diperdebatkan para ulama seperti itu. Dan yang rajih hal huwa ma'dzur am la? Ini yang permasalahan di situ. Apakah dia itu masuk pada udzur atau tidak? Nah, dijelaskan di dalam kitab Al-Mughni Ibn Qudamah banyak pembicaraan tentang hal tersebut. Dan di Nail Author juga disebutkan tentang hal apa yang seperti tadi Ana sampaikan itu ma'dur atau tidak. Orang yang terjatuh melakukan jima pada bulan Ramadan dan mengatakan dia khilaf, dia lupa, apakah ini termasuk ma'dur atau tidak, diberikan udur atau tidak. Nah ini pembahasan yang mendalam. Ya, nanti akan kita sampaikan ketika pas waktunya. Pembahasan di dalam Toharoh, Bulu Maram, dan yang lainnya. Namun ala kulli hal, para ulama di situ memberikan tafsir. Apabila dia itu orang sehat, orang yang faham agama, dan faham bahwasannya saat itu Ramadan, bisa jadi dia mengatakan nisyan itu karena dia yattabil hawa, dia mengikuti hawa nafsunya untuk mengambil udur, ya. Sehingga penjelasan para ulama bahwasannya ma yuqbal al udru, ya, tidak diterima udur bagi orang yang melakukan seperti itu ketika bulan Ramadan, ma'a tahdir al-aql as-sahih. Ya. Ketika dia itu bisa menghadirkan akal yang sehat. Dia faham kalau itu bulan Ramadan, ya, sebagaimana yang ada kejadian. Ada seorang yang kerja di kapal dan hanya mendapatkan waktu cutinya itu ketika bulan Ramadan. Sudah hampir setahun gak balik. Dan baliknya ketika Ramadan, dia mendapati istrinya kayak berkilo-kilo. Ya, akhirnya di situ pun dia menghalalkan. Dia mengatakan, saya punya uang banyak, saya akan membayarnya dengan memberikan makan 60 fakir miskin. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Laisa fi udur. Dia bukan termasuk ahli udur. Tapi dia mengikuti hawa nafsu. Paham enggak di sini? Assalamualaikum. Nah. Maka disebutkan di sini, wa kadzalika nisyanu fa inan nasa yakhtalifuna fihi ikhtilafan 'aziman. Fa minan nasi ya. Ya. Demikian juga di sini nisyan. Nisyan, makanya kenapa orang itu al-insan disebut al-insan ay apa? Sababi kasrat nisyan. Ya, sababi kasrat nisyan. Disebutkan insan karena dia itu adalah ya, makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling banyak lupa. Maka disebutkan al-insan. Kasrat nisyan. Saya antum misalnya bilang, "Oh iya ya, hari ini kajian ya." Oh iya, jam 8 ya. Ya, lupa. Misalnya. Ya. Oh iya, sekarang hujan. Enggak yo. Tiap malam juga hujan. Ya. Masa antum lupa? Ya. Bahis. Allah mabarik. Nah. Maka disebutkan di sini. Wa kadzalika nisyan. Ya. Demikian juga lupa. Fa'inan nasa yakhtalifuna. Orang itu berbeda-beda. Fihi di dalamnya. Fihi di dalam apa? Di dalam nisyan, di dalam lupa. Di dalam lupa saja orang berbeda-beda. Ya. Ikhtilafan adiman. Persisian yang sangat besar sekali. Faminan nasi. Man idha hafidhal haditha. Istauda'ahu tamaman. Kama hafidhahu. La yansa minhu syai'an. Wa in nasya fahuwa nadir. Bahwa nadirun. Wa minan nasi may yakunu bil aks. Nah. Jadi begitu pula lupa. Maka sesungguhnya fa inan nasa yakhtalifuna fihi ikhtilafan 'adhiman. Sesungguhnya orang itu di dalam lupa saja itu mereka berbeda pendapat dengan perbedaan yang sangat besar. Fa minan nasi ada yang termasuk sebagian orang. Maksudnya apa di sini? Man idza hafizal haditha. Orang yang apabila dia itu menghafal hadis, istauda'ahu tamaman kama hafizahu. Dia itu menyimpannya dengan sempurna. Sebagaimana ketika dia itu menghafal pertama kalinya, kemudian disimpan, diendapkan. Masuk ke gudang hafalannya dia itu sempurna. La yansa minhu syai'an, dan dia tidak pernah lupa dengan apa yang dia hafal dari hadis tersebut. Sesuatu apapun dia enggak lupa. Wa in nasya fa huwa nadir. Kalau dia itu sedang lupa, maka ini jarang terjadi. Ya. Fa in nasya fa huwa nadirun. Ini jarang terjadi. Wa minan nasi may yakunu bil aks. Ada sebagian orang yang kejadiannya sebaliknya. Lupanya banyak, ingatnya kadang-kadang. Kalau tadi ingat terus, lupanya jarang-jarang. Lupanya hanya kadang-kadang. Kalau yang ini apa? Lupanya terus-menerus, ingatnya jarang-jarang. Ingatnya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ingat. Seringnya apa? Lupa. Ditanya ya, pekan lalu kajiannya tentang apa? Rasa tak ini dulu lihat. Ya. Contoh. Amal awal fa ma'rufun annahu dhabitun. Kalau yang pertama itu yang mana Mas? Yang pertama yang ini. Ya. Ini yang pertama. Jadi antum tambahin di situ. Ini yang pertama. Jadi ini yang pertama, Mas. Man idza hafizal haditha istaud ya istaudaahu tamaman kama hafizahu. Ini maksudnya amal awal, ini yang pertama. Fa ma'rufun annahu dhabitun. Maka yang dikenal di situ bahwasanya dia itu dhabit. Hafalannya itu kokoh. Ya. Baik ketika dia menghafal, dia tidak teledor, maupun ketika dia harus menyetor, enggak ada yang terlewat, enggak ada yang lupa. Maksudnya di situ. Tahammulan wa adaan. Nah, amma tsani, sedangkan yang kedua, wa huwa katsirun nisyani falaysa bidhabitin. Dia itu banyak lupanya, maka dia tidak termasuk dhabit. Walakin ya, namun yajibu alaihi, wajib baginya apa? Ta'ahudu ma tahammalahu aktsara bima yajibu 'alal awwal, li'annahu idza lam yata'ahadhu fa sawfa yunsa wa yudhi'. Ya. Fa sawfa yunsa wa yadhi'u. Ulangi di sini. Jadi kalau misalnya yang pertama itu apa? Fa ma'rufun annahu dhabitun. Ya. Yang diketahui di situ apa? Beliau itu dhabit. Kenapa? Idza hafidhal haditha istauda'ahu. Dia itu menyimpan dalam memorinya yang paling dalam, tamaman secara sempurna, kama hafidhahu, sebagaimana dia menghafalnya. Paham sampai sini? Nah, itu makanya dia disebut dhabit. La yansa minhu syai'an. Dia tidak pernah lupa sesuatu apapun darinya. Ya. Sedangkan yang kedua, wa huwa katsirun nisyan. Itu banyak lupanya, falaysa bidhabitin. Maka dia itu bukan dhabit. Kalau banyak lupa, dia bukan dhabit. Walakin yajibu 'alaihi ta'ahud. Maka dia itu harus apa? Ta'ahud. Ma tahammalahu aktara mimma yajibu alal awal. Dia harus merasa ada ikatan untuk apa? Untuk berusaha menghafal jauh lebih sering, lebih banyak dari apa yang menjadi wajibnya yang pertama. Wajib yang pertama dhabit di sini, Mas. Makanya orang yang banyak lupa, dia harus mengulangi jauh lebih banyak daripada yang hanya sekali langsung hafal. Ingat-ingat, Mas. Maksudnya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya antum itu dhabit, antum sekali dengar saja sudah langsung celak. Enggak akan lupa. Tapi yang kedua, banyak lupanya. Maka apa yang harus dilakukan? Harus banyak ngulang, Mas. Kalau tadi orang yang dhabit, sekali dengar langsung hafal. Tapi kita sebagai orang yang tidak dhabit, maka harus banyak pengulangannya. Diulang-ulang terus, diulang-ulang. Li'annahu idza lam yata'ahadhu fasawfa yunsa wa yadhi'u. Kalau dia itu tidak ada komitmen untuk ya, mengulang, mengikat hafalan tersebut, maka dia itu akan lupa dan hilang. Hafalannya hilang. Fa in qala qa'ilun hal linnisyani min ilajin aw dawa'in. Ini kalau malam ini antum hanya mendapatkan fawaid ini saja, bagaimana cara untuk tidak lupa, ini semoga Allah Azza wa Jal mencatat sebagai sebesar-besar fawaid pada malam hari ini. Nah, ingat di sini. Fa in qala qa'ilun hal linisyani min ilajin aw dawa'in. Kalau ada yang berpendapat, apakah bagi lupa itu ada ilaj penyembuhnya, au dawa atau obatnya? Kulna, kita katakan, na'am lahu dawa. Bagi lupa itu ada obat. Bifadlillahi. Suf, harus ada tambahannya. Bifadlillahi, dengan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Wahyal kitabatu, yaitu adalah dengan menulis. Yaitu dengan apa? Menulis. Walihada imtannallahu Azza wa Jalla ala ibadihi biha faqala. Oleh karena itu, ya, karena dengan kitabah, dengan menulis itu, maka Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada hamba-hambanya biha, dengan tulisan tersebut. Dengan tulisan. Kenapa seperti itu? Di surat Al-Alaq. Anda tanya kepada antum. Surat Al-Alaq, surat keberapa, Mas? Sembilan enam, Mas. Siapa yang lahir tahun 96, Mas? Enggak ada ya? Enam. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Nah. Suratul 'Alaq. Ini lamnya kurang, antum tambahin. Antum tambahin ini. Ini salah ketikan. Dia juga manusia. Ya kan? Yang mengetik itu juga manusia. Kita membahas tentang kasratun nisyan wal ghaflah. Ini juga sama. Lupa dalam nutul memencet tombol lam. Manusia, Mas. Makanya kalau misalnya antum mendapatkan ada saudara antum lupa, ya, bahkan ustaz antum lupa, itu harus ada husnudzon. Jangan anggap bahwasanya ya saudara antum itu benar terus, ustaz antum itu benar terus. Terkadang mereka lupa, terkadang mereka salah. Dan yang paling baik itu adalah pertama husnudzon kepada saudara kita, kepada ustaz kita, kepada pengajar kita, kepada orang-orang yang pernah melakukan kebaikan kepada kita. Kemudian yang kedua apa? Mendoakan kebaikan. Karena bisa jadi ustaz kita, saudara kita itu salah karena jarangnya dia mendapatkan doa-doa kebaikan dari orang lain. Makanya kita bisa katakan pemerintah kita sekarang ini kenapa banyak salahnya, banyak keteledorannya, banyak kelemahannya, karena bisa jadi kita sebagai rakyatnya itu sangat-sangat bakhil, atau sangat-sangat jarang, atau bahkan tidak pernah mendoakan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kita. Sehingga mereka pun tidak bisa mendapatkan apa kekuatan untuk melaksanakan amanah yang diembannya. Ini kelemahan. Paham ya? Ini di surat Al-Alaq ayat yang pertama dan yang keempat, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan insan, manusia, min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram. Dan Rabbulah yang maha pemurah. Alladhi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan, ya, bil qalam, dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, makanya di sini 'allama bil qalam. Mengajarkan dengan qalam. Faqala iqra thumma qala alladhi 'allama bil qalam ya'ni iqra min hifdhika. Iqra min hifdhika. Fa in lam yakun fa min qalamika. Allah tabaraka wa ta'ala bayyana lana kaifa, ya, kaifa nudawi hadhil illah, ya, kaifa nudawi hadhil illata wa hiya illatun nisyan wa dhalika bi'an nudawiyaha bil kitabati wal'an asbahatil kitabatu adakku minal awal li'annahu wujida bihamdillahi al'an musajjil. Nah, di sini jelaskan, ya, tadi perkataan iqra kemudian sampai firman Allah Ta'ala alladhi 'allama bil qalam, yang mengajarkan, ya, yang keempat, yang mengajarkan manusia dengan bil qalam, dengan perantaraan qalam. Qalam ini, Mas, tulisan, pena. Tapi bukan bermakna kalam pakai kaf, itu beda lagi. Antum lihat sekarang, coba terjemahan Al-Quran. Ya, coba lihat. Antum yang punya apps di mana nih? Ya. Coba, Mas, baca, Mas. Ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Ini kalau misalnya antum lihat, ana berikan di sini. Itu bagaimana terjemahan, ya, lajnah dari Departemen Agama. Itu mbok dicurkan, kasihan. Jadi kalau misalnya antum lihat di sini, ya, enggak. Jadi antum lihat Quran Kemenak. Oh, dengan pena. Kalau yang terjemahan 2002 dengan pena. Ya. Ini sudah benar. Kalau yang di app sini, belum lihat. Ini perantaraan kalam. Ya, ini kalam. Ya. Di Quran antum gimana? Apps? Hah? Pena. Ya. Pena. Nah. Yakni, yaitu iqra min hifdhika, bacalah dengan hafalan. Fa ilam yakun fa min qalamika. Kalau tidak mampu, tidak ada hafalan, maka dari tulisanmu, ya, dari penamu, ya. Fallahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala bayyana lana kaifa nudawi, kaifa nudawi hadhihi al-illata. Allah azza wa jalla menjelaskan, bayyana lana, menjelaskan kepada kita kaifa, bagaimana nudawi, mengobati, kita mengobati apa? Hadhihi al-illata, penyakit ini, cacat ini. Wahya, dia itu apa? Illatun nisyani, penyakit apa? Nisyan, lupa. Dan kalau ada anak baru lahir, jangan dikasih nama nisyan. Aduh, parah itu. Namanya siapa? Nisyan. Waduh, kita api ayo. Ya, tapi justru artinya nanti anaknya jadi pelupa terus gimana? Naudzubillah. Sama-sama. Wadzalika, ya, bi'an nudawiyaha bil kitabati, yaitu dengan kita itu mengobatinya dengan kitabah, dengan menulis. Dengan apa? Menulis. Kalau ini dalam hal menghafal, anak tanya kepada antum sekarang, Ustaz, kalau dalam hal cara agar ketika kajian enggak ngantuk gimana? Obatnya apa? Ya ngopi, Mas. Ngopi. Itu salah satunya saja. Antum berdiri, antum gerakkan tubuh sehingga peredaran darah itu tidak monoton di tempat itu saja, itu juga bisa menjadikan apa? Tidak ngantuk. Begitu juga kasih apa? Hal-hal yang menyebabkan semangat. Ya, diolesin minyak atau bahkan membaui sesuatu yang wangi yang bisa membuat semangat, itu juga bisa menyebabkan obat dari ngantuk ketika kajian. Salah sama. Oleh karena itu, wadzalika bi an nudawiya bil kitabah. Antum lihat di sini, yang pertama kita itu mengobatinya dengan apa? Dengan, kalau tidak bisa menghafal dengan hafalan, maka menghafalnya dengan tulisan, ditulis. Wal'an, ya, wal'an, sekarang ini, sekarang ini, ya, sekarang ini, ini menjadi apa? Asbahatil kitabatu adakku minal awal. Tulis, ya, menulis itu menjadi apa? Berubah menjadi adakku, jauh lebih detail minal awal, dari yang pertama. Maksudnya apa? Awal zaman dulu. Kenapa? Karena ini lawannya di al-an. Minal awal maksudnya min kornil awal, pada zaman yang pertama kali. Pada zaman Nabi SAW menghafal gimana? Susah. Tetap susah. Maka di sini li'annahu, ya, karena wujida bihamdillahil an musajjil. Ya. Ada sekarang ini alhamdulillah dengan apa? Alat perekam musajjil. Nah, alat perekam itu alat, ya, namanya alat, walaupun dia bisa merekam 100%, tidak ada yang terlewat dan yang lainnya. Tapi di situ ketika harus mendengarkan rekaman itu pun perlu pengorbanan, Mas. Maka ana katakan kepada antum, ya, semoga Allah azza wajalla memudahkan. Kalau misalnya hari ini alhamdulillah Allah azza wajalla memudahkan kita untuk mengikuti kajian online, besok pagi hari sebelum antum itu melakukan aktivitas apa saja, bisa jadi setelah selesai dari salat subuh dan salat Isra. Kemudian antum mendengarkan kajian yang tadi malam untuk murojaah. Kemudian antum tulis khulasahnya. Ditulis apa? Khulasahnya. Ringkasan dari kajian yang antum dengar itu akan menguatkan hafalan dan menguatkan pemahaman dari apa yang semalam didapatkan. Antum masih ingat tentang apa? Ahlu tahsil. Apa ahlu tahsil itu? Jama'ahu wa tahsil alaihi. Memperolehnya. Mengumpulkan dan memperoleh. Ya. Hari ini, malam ini, antum datang ke majlis ilmu, itu mengumpulkan. Mengumpulkan ilmu. Tapi belum tentu antum memperoleh ilmu. Tapi ketika antum itu sudah mengulang murojaah, bahkan antum itu menulis, bahkan antum mengajar, maka antum akan mendapatkan ilmu. Maka disebutkan apa? Ya. Tentang hassalal ilma. Ay maknahu jama'ahu wa tahsilu alaihi. Ingat-ingat tuh. Mengumpulkan ilmu dan memperoleh ilmu. Mengumpulkan ilmu adalah ketika kajian dan memperoleh ilmu adalah ketika kita itu murojaah dan menyampaikan bahkan mengajarkan kepada yang lain, bahkan mengajarkan kepada anak antum, istri antum, saudara-saudara antum. Paham sampai di sini? Begitu juga ini insyaallah berlaku ya mulai besok dengan izin Allah azza wajalla di tempat ini. Para ngademin ya itu harus ya melakukan yang seperti itu agar faedahnya lebih banyak lagi diambil. Nah. Wa qawluhu. Ini selesaikan ya. Ini karena tinggal sedikit. Dan perkataannya an mislihi dan dari yang semisalnya ai annahu labudda an yakuna rawi muttasifan bil adalati wadh-dhabti wa yarwihi amman ittasafa bil adalati wadh-dhabti an mithlihi, maksudnya dari yang semisalnya ya ini di bait yang keempat yaitu apa yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Bait yang keempat dari antumai bakuniyah yaitu apa yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamid ya mu'tamidun fi dhabtihi wa naqlihi. Ini tentang dhabit ya meriwayatkan seorang yang adil. Yang adil itu apa? Aywa, istiqomat din wa muru'ah. Ya. Muru'ah itu istiqomah dalam agamanya dan muru'ahnya. Itu namanya adalah. Adalah. Dan di sini sebutkan dari yang semisalnya, ai annahu la budda an yakuna rawi muttasifan bil adalati wadh-dhabti. Seorang perawi itu harus bisa disifatkan muttasifan bil adalati wadh-dhabti. Disifati dengan apa? Dengan adalah, dengan istiqomatud din wal muru'ah. Ya, istiqomah agamanya istiqomah dan muru'ah. Muru'ah itu apa? Sopan santun. Yaitu apa? Bidhob wadhobti. Adalah dan dhob. Dhob tapi dia apa? Kekuatan hafalan. Wayarwihi aman ittasofa. Ya. Dan meriwayatkan dari orang-orang yang diberikan sifat bil adalati wadhobti. Dengan adalah dan dhob. Nah. Falarawa. عدل عن فاسق فلا يكون حديثه صحيحا وكذلك إذا روى إنسان روى إنسان عدل atau rawa insanun adlun jayyidun jayyidul hifdhi an rajulin sayyil hifdhi kathirin nisyani fa inna hadithahu la yuqbal. Wa la yakunu sahihan li'annahu lam yarwihi an rajulin tabitin mislihi. Jadi kalau misalnya jadi tadi an mislihi, jadi yang semisalnya orang yang meriwayatkan itu harus bisa disifati dengan adalah dan dengan tabit. Ya. Dan atau meriwayatkan dengan pemahaman adalah dan tabit. Nah, sekarang kalau rawa adlun an fasikin, kalau orang yang adil meriwayatkan dari orang yang fasik, maka fala yakunu hadithu sahihan, maka tidak mungkin, tidak bisa hadisnya itu dianggap sahih, tidak bisa. Wa kadzalika idza rawa insanun adlun jayyidul hifdhi, begitu juga ketika orang itu melihat meriwayatkan dari insan adl, seorang yang adil, jayidul hifdi, hafalannya bagus, bagusnya hafalan, an rajulin sayyil hifdi, dari orang yang jelek hafalannya, kathirun nisyani, dan banyak lupanya, fa inna hadithahu la yuqbal, maka hadisnya dia itu tidak diterima. Wala yakunu sahihan, dan tidak bisa menjadi hadis yang sahih. Li'annahum lam yarwihi an rajulin dhabitin mithli. Karena ini tidak diriwayatkan oleh seorang dhabit yang semisalnya. Nah, kita membahas halaman 40. Mabahitsu haditsiyah. Namun kita akan cukupkan sampai di sini. Nanti insyaallah biinillah pada pekan yang akan datang kita akan sambung lagi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla berkenan untuk segera mengangkat mengangkat pandemi ini dari negeri kaum muslimin, dan kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan jauh lebih semangat, lebih kuat lagi, dan juga semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan anugerah berupa akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.